Mitra Bisnis melalui mekanisme voting, DPR akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada Jumat pekan lalu, di mana keputusan ini dianggap upaya mengembalikan iklim demokrasi Indonesia seperti zaman Orde Baru. Pada voting tersebut, anggota DPR dari Partai Demokrat melakukan walk out. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen, Fajrul Rahman. Bang Fajrul, bagaimana komentarnya soal ini? Kami segera ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Aku sendiri kan dengan kawan-kawan sudah saling kontak akan segera mengajukan uji materi. Kebetulan aku juga punya law firm dan kami juga segera akan merapatkan barisan untuk mengajukan judicial review ke sana. Terutama kalau dari pihak aku sendiri, selain soal pilkada langsungnya, karena aku kan juga Ketua Umum Gerakan Nasional Independen. Nah, kami yang paling dirugikan tuh, selain yang rakyat ya, karena tidak ada kejelasan mengenai persyaratan calon kepala daerah yang independennya. Kan seperti itu. Ini problemnya kan karena SBY berpura-pura bahwa dia mendukung pilkada langsung, tapi kemudian dia bilang dia tidak tahu bagaimana kemarin. Bisa bayangkan masa ketua umum dibelakangin saja oleh sekjen anaknya sendiri gitu kan, yang ketua hariannya Syarif Hasan. Masa mereka tidak memberitahu SBY bahwa mereka keluar dari gedung DPR dan melakukan walk out? Itu kan buat aku sih itu bohong besar gitu ya, masa tidak diberitahu. Dan kemudian SBY katanya mau mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi. Aku bilang silakan aja kalau melakukan, tapi kalau kami udah pasti. Kapan kepastian langkah pengajuan judicial review ini akan dilaksanakan, Bang Fajrul? Nah, soal kepastiannya itu, karena kan begini, undang-undang itu kan kalau satu bulan ditandatangani atau tidak ditandatangani, dia kan berlaku. Jadi, kemungkinan besar persidangan itu pasti akan dilakukan dalam sebulan kemudian. Tetapi kami ini sedang membicara untuk segera mengajukan keberatan terhadap itu dan melakukan judicial review. Kemudian yang kedua, ini penting buat kami, problemnya adalah bagaimana membela hak konstitusional, kan? Memilih dan dipilih itu hak apapun yang terjadi, kita harus membela itu. Di Twitter, itu ada trending topik dunia malah. Same on you SBY, gitu SBY, dan same on you SBY Yudhoyono. Buat aku itu teguran yang sangat keras. Ini orang menjelang beberapa hari lagi turun sebagai jabatan presiden, tapi membuat hal yang memalukan kepada rakyat Indonesia. Bupati, wali kota tidak lagi dipilih secara langsung, sementara presidennya dipilih langsung. Nah, Anda harus catat ya, seluruh rakyat Indonesia harus catat. Ini hanya target antara aja pilkada langsung ini, yang menjadi pilkada tidak langsung. Target terakhir, target utamanya adalah agar presiden dipilih oleh MPR, tidak lagi langsung. Terjadi 2019, Prabowo mau mengambil alih posisi itu. Artinya, bukan saja hak konstitusional memilih dan dipilih dirampas dalam pilkada langsung, tetapi juga rencananya akan dirampas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima oleh pihak Koalisi Merah Putih. Lantas, apakah keinginan Bang Fajrul untuk tetap mendorong pelaksanaan pemilu kada secara langsung ini adalah cerminan dari ketidakpercayaan terhadap DPRD? Ini problemnya bukan soal anggota DPRD-nya semua malaikat. Kalaupun semua malaikat, tetap kita perjuangkan bahwa rakyat boleh memilih dan boleh dipilih. Karena itu hak konstitusional yang harus dibela. Jadi bukan soal 3.600 anggota DPR korup gitu ya. Atau terjadi rakyat misalnya mudah ditelikung dengan main money politik. Atau ada bajingan-bajingan yang memanipulasi sistem pemilu kada langsung. Bukan itu soalnya. Soal yang paling pertama yang harus kita bela adalah hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih yang harus dipertahankan. Itulah dasar negara ini berdiri. Jadi kalau itu sudah tidak dibela, bubar aja deh. Republik ini kan begitu. Kemudian bagaimana Bang Fajrul melihat banyaknya sikap kalangan masyarakat yang juga tetap menginginkan pemilu kada ini dikembalikan ke tangan rakyat? Ini sudah problem legal konstitusional. Dan aku tentu menghimbau kepada siapapun pihak yang mau melakukan gugatan legal konstitusional, datang aja ke MK, Mahkamah Konstitusi. Di sana kan syaratnya sederhana, satu pemohon, satu pengacara. Jadi makin banyak orang yang datang ke sana sebagai pemohon dan banyak juga pengacara nanti yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mana lebih bagus? Baik individu, baik lembaga mahasiswa, baik lembaga LSM atau apapun. Maju aja, biasanya itu nanti disatukan oleh pihak Mahkamah Konstitusi, terus kemudian dijadikan sebagai pihak terkait. Dan kemudian aku juga menghimbau seperti Ridwan Kamil, Bima Arya, terus kemudian Basuki Ahok gitu ya, juga mengatakan keberatannya. Aku bilang, nanti kalau dalam persidangan di MK, mereka jadi saksi aja bagaimana mereka bisa terpilih dan tidak melalui money politik, tidak menyogok partai gitu kan ya, tidak menyogok rakyat. Nah nanti para profesor-profesor silakan menjadi ahlinya untuk melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi. Yang bisa dilakukan rakyat kalau mau turun ke jalan silakan aja, tapi sebenarnya persidangan di MK kan tidak terlalu penting. Mau 150 juta rakyat juga turun ke jalan nggak penting kan sebenarnya. Karena ini problem legal dan konstitusional. Tapi yang terpenting di sana adalah seberapa akurat dan seberapa profesional saksi dan juga ahli memberikan keterangannya di sana. Aku berharap di semua partai yang mendukung pemilu kada tidak langsung itu tidak dipilih rakyat 2019, Prabowo juga tidak dipilih lagi, dan mudah-mudahan juga kita bisa berhasil menahan sehingga presiden tetap dipilih secara langsung. Demikian Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen Fajrul Rahman, saya Giri Sadewa.